Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara, disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya, dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan ke-14. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengar ya suara? Nah, Ustaz, ini baru ikhwah dari Minahasa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahlan bikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Nah, di Binasa kabar baik ya? Alhamdulillah Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Kita tunggu sejenak dari Palu dan Lubuk Linggau. Dari Palu apa sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Palu apa Lubuk Linggau? Dengar ya suara yang baru masuk. Palu. Nah, baik. Yang Lubuk Linggau dengar ya suara? Naam, Ustaz, jelas, Ustaz. Naam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kita sudah taib berkumpul semua. Bisa langsung dimulai ini? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayuhal ikhwah, terkhusus yang dari Lubuk Linggau, kemudian juga Kota Palu dan Minahasa Tenggara. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad, kita berada di 26 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus 2023. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita di pagi hari ini yang merupakan kajian rutin. Kita membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang merupakan karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Sa'di rahimahullah, yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian setelah beberapa waktu kita libur atau kosong kajian kita. Dan ini merupakan kajian pertama setelah atau pasca daurah Al-Imamul Muzani As-Salafiyah yang kedua. Barakallahu fikum, dan kita bersyukur, dan insyaallah taala sebagian besar antum atau mungkin semua atau kalau tidak sebagian besar antum hadir di acara daurah tersebut, atau juga mungkin sebagiannya mengikuti kajiannya melalui radio atau siaran radio streaming. Ya, kita bersyukur ya ikhwah dengan adanya daurah tersebut, yang dimana sebagai para pematerinya adalah para masyayikh kita, para ulama, orang-orang yang berilmu yang hadir menyampaikan ilmunya, menuangkan dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Termasuk tak lupa beliau-beliau para masyayikh kita memberikan pencerahan kepada kita seputar fitnah yang terjadi di Indonesia, yang itu benar-benar memberikan berita gembira dan pencerahan kepada kita semua, sekaligus pegangan bagi kita di tengah badai fitnah yang telah melanda ini, yang alhamdulillah para ulama telah banyak berbuat memadamkan fitnah ini. Dan Syekhuna Arafat kemarin khususnya, dan juga masyayikh yang lainnya, Syekh Abbas Al-Jaunah dan Syekh Abdul Ghani Ausat, juga telah banyak memberikan informasi dan pencerahan pada kita seputar fitnah yang terjadi ini. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya kita telah mengerti keadaan sebenarnya bagaimana para asatidah yang hingga hari ini yang dikenal atau disebut dengan asatidah al-jumhur hingga hari ini masih pada kondisinya yang sangat disesalkan, ya, tidak mengindahkan bimbingan ulama, masih terus membuat perpecahan, ya, tidak mau ketika diajak untuk membuka shafhah jadidah, nah, tidak mau, tidak konsisten menjalankan as-suluh yang ada. Bahkan mereka, Syekh Arafat khususnya, telah bertemu mereka sejak tahun lalu, bertemu di sini di Jember dan juga bertumpa di Madinah setelahnya, yang Syekh sangat menyesalkan kondisi mereka, ya, yang tidak mau menjawab, yang hanya diam saja ketika di majlis, ya, demikian pula diminta hujjah tidak bisa menandakan hujjah, ya, ini kondisi para asatidah yang disebut dengan asatidah jumhur, sehingga klaim mereka yang menyatakan mereka para bersama ulama merupakan klaim yang tidak bisa dibenarkan bil khusus di tengah fitnah yang terjadi. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tak lupa masyayikh kita mengingatkan kita untuk terus kita sebagai salafiyin, sebagai tulabul ilm, menyibukkan diri kita dengan ilmu, dengan ta'lim, dengan durus. Ya, kita menyadari, beliau mengingatkan bahwa masing-masing kita ada kekurangan, kelemahan dalam hal ilmu, baik secara mayoritasnya atau sebagiannya. Maka hendaknya kita memperhatikan sisi kelemahan itu untuk kita hilangkan, untuk kita jadikan kuat. Ya, jadinya lemah menjadi kuat. Nah, sehingga kita perlu banyak belajar. Nah, terus sibukkan diri kita dengan belajar. Ya. Termasuk kita di pagi hari ini, aktivitas kita semoga termasuk upaya kita di dalam menyibukkan diri kita, mengisi waktu kita dengan ilmu dan majalisil ilm. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di antara pula yang beliau ingatkan adalah kita jangan sibuk menjadikan, ya, media-media yang ada, baik HP, media sosial ataupun yang lainnya, sebagai alat untuk kita terus mengikuti kila wa qala, ya, mengikuti ucapan-ucapan para ahlul fitan, ya. Maka justru sebaliknya, gunakanlah alat itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ilmu, untuk menebar ilmu, untuk berdakwah, ya, dan seterusnya. Nah, juga hal-hal yang bermanfaat lainnya, baik manfaat dunia, manfaat diniyah maupun duniawiyah. Dan beliau ingatkan jangan sampai itu menyibukkan kita, menjadikan waktu kita habis untuk hal-hal yang tak bermanfaat, tak bernilai, bahkan bisa mendatangkan dosa dan maksiat pada kita atau penggunanya masing-masing. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada kajian kita, Kita masih pada hadis yang ke-11, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if, wa fi kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini telah kita syarah, yakni telah kita baca syarahnya pada pertemuan yang terakhir. Nah, tersisa beberapa atau di tengah pembahasan, karena kita membacanya pada bagian awal, membaca syarah terhadap bagian awal hadis ini, ya, yaitu sampai sabda beliau, sampai sabda Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Berikutnya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam syarahnya Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah juga mengingat, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillahi wal qiyam bidinihi wa annahum fi dzalika darajat walikullin darajatun mimma amilu. Pada hadis ini menunjukkan bahwa kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dalam kebaikannya dan dalam tingkat cintanya kepada Allah Ta'ala, serta tingkat upaya dia, kemauan dan kemampuan dia di dalam menegakkan agamanya. Mereka itu semua bertingkat-tingkat sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu, bagi masing-masingnya terdapat derajat-derajat dari apa yang mereka amalkan. Wa yajma'uhum thalathatu aqsam, dan itu disimpulkan pada tiga macam. As-sabiquna ilal khairat wa humul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat wa taraku al muharramat wal makruhat wa fudul al mubahat wa kammalu ma basharuhu min al a'mal wattasafu bi jami'i sifatil kamal. Yang pertama adalah yang dikenal dengan sebutan as-sabiquna ilal khairat, kaum mukminin yang bersegera kepada kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban, menunaikan kewajiban-kewajiban, dan juga yang al-mustahabbat, yang dia mustahab, tidak wajib, namun sangat dianjurkan, dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga mereka tidak hanya menegakkan al-wajibat, tapi juga al-mustahabbat. Demikian pula mereka, taraku al-muharramat wal-makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang dilarang, ya, hukumnya haram, dan juga yang makruhat, tidak sampai haram, namun dia dibenci, itu dibenci, tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makruh, tidak sampai haram, namun makruh. Yang makruh ini pun ditinggalkan. Tidak hanya yang haram yang ditinggalkan, tapi juga perkara yang makruh. Bahkan wafudulil mubahat, perkara-perkara mubah yang enggak berguna, ya, itu pun ditinggalkan. Wa kammalu ma basharuhu minal a'mal, dan mereka juga menyempurnakan amal-amal yang mereka kerjakan. Ya. Setiap beramal mereka sempurnakan. Jangan sampai amalnya terputus di tengah atau terlaksana dalam keadaan tidak sempurna. Mereka kammalu ma basharuhu minal a'mal wattasafu bi jami'i sifatil kamal. Mereka juga berhias dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, baik sifat-sifat yang berkaitan dengan iman dan akidahnya, yang berkaitan dengan ibadahnya, juga sifat-sifat indah yang berkaitan dengan akhlak, perilaku dan tingkah polanya, dengan kejujuran, ya, as-saja'ah, ya, dengan al-karam, as-saja'ah pemberani, ya, karam pemurah, penyayang, ya, karim kepada orang lain. Ini diantara sifat-sifat yang terpuji. Di sisi lain dia memiliki afaf, ya, menjaga kehormatan diri, tak gampang meminta-minta, ya, atau tidak gampang mengumbar kehormatan dirinya, ya. Ini sifat-sifat yang al-kamilah bisifatil kamal. Contoh-contoh ini as-sabiquna ilal khairat thumma al-muqtasidun. Derajat atau tingkatan kedua adalah al-muqtasidun alladzina iqtasaru 'ala al-qiyam bil wajibat wa tarki al-mahdhurat, adalah orang-orang yang mencukupkan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang penting dia terlaksana menunaikan kewajiban, yang penting dia tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Ini sehingga mereka tidak perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, ya, atau perkara-perkara yang makruh mungkin saja masih dia lakukan. Perkara yang mubah secara berlebihan mungkin masih dia lakukan, tapi dia enggak terjatuh kepada yang haram, ya. Perkara yang sunnah mungkin dia enggak kerjakan, tapi dia kewajiban, tak ada satupun kewajiban yang dia tinggalkan, ya. Ini tingkatan kedua, al-muqtasidun, mereka pertengahan. Kemudian tingkatan ketiga, thumma dhalimuna li anfusihim alladzina khalatu amalan salihan wa akhar sayyian. Yang ketiga adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka mencampur amal saleh dengan amal yang jelek. Ya, dia beramal kewajiban tapi masih kadang dia kerjakan yang haram. Dia tinggalkan masih dia kerjakan yang haram. Ya, jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Ini mencampur antara apa? Amalan salihan dengan sayyian. Ini orang yang menzalimi dirinya sendiri karena dia telah menjerumus dengan, ketika dia mengamalkan atau melakukan perkara yang haram, berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia apa? Menzalimi diri mereka sendiri. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sekaligus tiga tingkatan ini menunjukkan kepada kita bahwa kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dalam keimanannya. Tiga tingkatan ini telah Allah sebutkan di surat Fatir ayat ke-32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah dzalika huwal fadlul 'adzim." Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, kitab suci ini kami wariskan kepada alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri sendiri. Ya, ini tingkatan terendah. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada pula di antara mereka yang bersegera melaksanakan kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang Allah anugerahkan, yang merupakan karunia yang sangat besar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di ayat ini Allah sebutkan tiga tingkatan ini. Ya, tingkatan itu, ya, dari bawah ke atas adalah apa? Zalimun li nafsih, paling rendah. Yang pertengahan muqtasid, yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Kemudian Syekh Al-Allamah Sa'di rahimahullah mengatakan, wa qawluhu ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. bersemangatlah kalian untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Ada sesuatu yang manfaat bagimu, ihris. Ya, kamu serius, perhatian, semangat besar. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah di dalam mengerjakan dan mengamalkannya. Jangan bersandar pada dirimu sendiri. Jangan merasa kuat, jangan merasa pinter, ya. Jangan merasa mampu, merasa bisa. Dia kerjakan, saya bisa, saya ini. Lupa dia, ya, bahwasanya semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Karena itu beliau mengingatkan, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Karena kita hamba ini sama sekali tidak memiliki daya, sama sekali tidak memiliki upaya, sama sekali tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah bahwa sabda Nabi ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kalamun jami'un nafi' muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah, merupakan ucapan yang menyeluruh, ucapan menyeluruh dan sangat bermanfaat, berisi mencakup semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mencakup apa? Semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wal umurun nafi'ah qisman, perkara bermanfaat itu ada dua macam, umurun diniyah wa umurun dunyawiyah, perkara agama dan perkara dunia. Ya. Wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama annahu muhtajun ila diniyah, maka seorang hamba itu butuh kepada perkara dunia sebagaimana dia butuh kepada perkara agama. Famadaru sa'adatihi wa tawfiqihi 'alal hirsi wal ijtihad fil umur annafi'ah minhuma, maka tingkat kebahagiaan dia dan tingkat taufik yang akan Allah berikan padanya itu adalah sesuai dengan tingkat al-hirs, perhatian dan semangat besarnya, wal ijtihad, serta kesungguh-sungguhannya, ya, dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dari dua jenis tersebut, ya, baik dari perkara duniawi maupun perkara diniyah. Ma'al isti'anati billahi ta'ala, disertai dengan al-isti'anah kepada Allah Ta'ala, yakni mohon pertolongan kepada Allah. Ya, semakin besar hirs dan ijtihadnya serta isti'anahnya kepada Allah, maka dia akan meraih sa'adah wa taufik pada tingkatan yang lebih atau semakin besar. Karena itu Syekh mengatakan, famata harisal abdu 'alal umuri nafi'ati wajtahada fiha wasalaka asbabaha wa turuqaha wasta'ana bi rabbihi fi husuliha wa takmiliha kana dzalika kamalahu wa unwana falahihi, maka semakin seorang haris, hariso, memiliki semangat yang besar dan perhatian yang besar, ya, terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, wajtahada fiha, bersungguh-sungguh untuk meraihnya, menempuh sebab-sebab dan jalan-jalannya, dan meminta tolong kepada Rabbnya agar bisa mencapai dan mendapatkannya dengan sempurna, kana dzalika kamalahu, maka itu akan dia peroleh dengan sempurna dan itu akan menjadi tanda kesuksesan dia. Ini satu. Wa mata fatahu wahidun min hadhil umur ats-tsalatsah, namun apabila hilang dari dia satu dari tiga perkara ini, yaitu al-hirs wal ijtihad, satu, yang kedua menempuh sebab-sebabnya, yang ketiga al-isti'anah, maka jika hilang satu dari tiga hal ini, fatahu minal khairi bihasabiha, maka dia akan kehilangan kebaikan sesuai kadar hilangnya tiga perkara tersebut. Faman lam yakun harisan 'alal umurin nafi'ah bal kana kaslanan lam yudrik syai'an, maka barang siapa yang tidak bersemangat, tidak segera, ya, tidak perhatian terhadap perkara-perkara bermanfaat, bahkan dia kaslanan, seorang yang pemalas, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Gak bisa meraih apa-apa. Dia malas, gak memiliki hirs, gak memiliki ijtihad, tapi malas. Fal kasalu huwa aslul khaibah wal fashal. Sehingga sifat malas itu merupakan pangkal kerugian dan kegagalan. Ayol ikhwah, baik perkara diniyah maupun duniawiyah, jika Anda memiliki sifat malas, malas beribadah, malas belajar, atau dalam perkara dunia sekalipun, malas bekerja, maka itu pangkal kerugian dan kegagalan. Ya, maka jangan Anda, ayuhal ikhwah, ya, kita semua, bilkhusus kita para thalabatul ilm, ya, jangan sampai kita memiliki sifat pemalas, sifat malas. Ya, ini nasihat penting bagi kita semua, bagi Anda pribadi, ya, terutama. Demikian pula pada ikhwah sekalian yang mendengarnya. Jangan sampai kita memiliki sifat pemalas. Karena sifat malas ini merupakan apa? Aslul khaibah wal fashal. Hilangkan sifat malas ini, ikhwan. Ya. Malas dalam bekerja, malas dalam berusaha. Sudah tahu besok misalnya ada daurah, malas menabung, malas bekerja, malas berupaya, malas mencari biaya, mencari bekal. Ya, dia akan rugi. Akhirnya dia enggak bisa hadir. Ya. Atau dia mengalami sakit, malas berobat. Malas untuk melakukan sebab-sebab kesembuhan. Maka akhirnya dia enggak bisa hadir di daurah misalnya. Ini salah satu contoh. Nah. Fal kaslan la yudriku khairan wa la yanalu makramah wa la yahdha bidinin wala dunia. Sehingga seorang pemalas, ya, itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan, tidak memperoleh kemuliaan, bahkan dia tidak mendapatkan agama maupun dunia. Ya, akan mendapatkan bagian sedikit pun dari agama maupun dunia. Semakin dia pemalas, semakin besar kerugian yang dia dapatkan. Wa matakana harison walakin ala ghairil umur annafi'ah. Dan demikian pula kalau dia haris, semangat, namun dalam perkara yang enggak bermanfaat. Imma ala umurin daratin. Apa yang enggak bermanfaat? Bisa jadi dalam perkara yang berbahaya, merugikan. Au mafutatin dil kamal, atau menyebabkan luput, terluput dari kesempurnaan. Ya, dia semangat, berbuat dia, serius dia, tapi dalam perkara yang ghair nafi'ah. Apa ghair nafi'ah ini? Imam memang jelas-jelas berbahaya, bermadarat, atau apa? Mengurangi kesempurnaan. Maka kana samaratu hirsihil khaibah, buah dari semangat dia dalam perkara yang tidak bermanfaat ini adalah kerugian. Wa fawatil khair, luput dari kebaikan. Wa husuli syarr wad darar, sebaliknya dia akan mendapatkan kejelekan dan bahaya, kerugian. Fakam min harisin ala suluki turukin wa ahwalin ghairi nafi'ah. Berapa banyak orang yang semangat tapi menempuh, semangat dalam menempuh jalan dan kondisi yang tidak bermanfaat. Nah. Lam yastafid min hirsihi illa ta'ab wal ana wasyaqa, sehingga dia tidak memperoleh, tidak mendapatkan manfaat dari semangatnya tadi itu kecuali kelelahan, kecapean, keletihan. Ya, itu yang boleh. Misal dia semangat, banyak buka HP, banyak sana sini. Tapi enggak perkara yang bermanfaat, bukan dalam perkara yang bermanfaat. Mainan, game, ya. Buka video sana sini itu. Ya. Maka dia bersemangat, dia malam dia buka, terus dia buka, siang, pagi, sore, malam, mau tidur, tetap dia buka. Maka apa? Dia telah haris terhadap menempuh jalan yang tidak bermanfaat. Maka dia enggak mendapatkan kecuali capek. Atau lebih parah dari itu, justru dia akan mendapatkan apa? Kejelekan dan bahaya. Sering main game online, ya. Habis uangnya, terkuras tenaganya, tersita waktunya, ya, demikian pula habis pikirannya. Akhirnya apa? Uangnya habis, fisiknya capek, bahkan jatuh sakit misalnya. Bahkan na'udzubillah lebih parah dari itu, akan terseret pada judi online misalnya, na'udzubillah, dan berbagai hal yang lainnya, ya. Karena banyak dosa dan maksiat yang bisa terpampang, dan orang akan masuk terjerumus padanya di media yang bernama HP ini tadi. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau dia memanfaatkan, haris dalam perkara yang nafi'ah, umur an-nafi'ah, untuk belajar, ya, mendengar durus, nah, untuk tanya kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu, ya, atau perkara manfaat dunia, ya, untuk sekedar mencari rezeki yang halal, halalan tayyibah, maka dia akan mendapatkan manfaatnya, ayuhal ikhwah. Qala thumma idza salaka al-'abdu turuqan nafi'ah wa harisa 'alayha wajtahada fiha lam tatimma lahu illa bisidqi al-luju' ila Allah wal isti'anah bihi 'ala idrakiha wa takmiliha wa alla yattakil 'ala nafsihi wa haulihi wa quwwatihi. Kemudian seorang hamba apabila dia telah menempuh jalan-jalan yang bermanfaat dan bersemangat, ya, padanya serta bersungguh-sungguh di dalamnya, maka tak akan terwujud dengan sempurna hal itu kecuali dengan benar-benar al-luju, ya, kembali kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya agar bisa memperoleh, meraih perkara bermanfaat itu dan menyempurnakannya, serta jangan sampai dia bersandar pada dirinya dan pada dirinya, kemampuannya dan kekuatannya. Bal yakunu i'timaduhu tam bi batinihi wa zahirihi ala rabbih. Bahkan sandaran dia sepenuhnya, zahir dan batin, itu adalah kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Fabidzalika tahunu alaihi al-masa'ib. Jika dia seperti itu, maka akan menjadi ringan bagi dia berbagai kesulitan. Wa tatayassar lahul ahwal, berbagai kondisi akan mudah baginya. Wa tatimmu lahun nata'ij was samarat at-tayyibah fi umuriddi fi amriddin wa amriddunya, dan akan baik hasilnya serta buah yang dia petik dari perkara agama maupun dunia. Lakinnahu fi hadhil haq fi hadhil ahwal muhtajun bal muttarrun ghayatul ittirar ila ma'rifatil umur allati yanbaghi al-hirsu 'alayha wal jaddu fi talabiha. Nah, ini perkara masih kalimat penting dari Syekh, yang ini syarah beliau masih panjang, ya, dan ini sangat penting, tapi penyebutannya atau penjabarannya panjang, sementara waktu sudah kurang lebih setengah jam. Maka untuk sementara pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bermanfaat bagi diri saya pribadi yang utama, kemudian juga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang ada di Palu, Minahasa Tenggara, dan juga di Lubuk Linggau, serta segenap ikhwah yang mendengar kajian ini melalui siaran radio. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup, barangkali ada mau disampaikan, dipersilahkan. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Adakah amalan atau doa agar selalu bersemangat dalam perkara yang bermanfaat? Nah, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ini salah satu doa Juga doa Allahumma alimni ma yanfa'uni anfa'ni bima 'allamtani. Itu di antara doa juga. Dan doa Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan masih banyak, teramat banyak lagi doa-doa yang lainnya. Antum bisa merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis khusus tentang masalah ini. Ya, membahas tema tentang al-adiyah, doa-doa yang waridah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian contohnya itu sebagian kecil dari contohnya yang ana sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Yang lainnya, taib, jika tidak ada, maka kita tutup kajian kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.